udah bikin you keki. Oh, cuma ikut-ikutan gaya tren kini. Pura-puranya ngerti biar dibilang funky. Gak usah kamu ikut-ikutan gaya Ogut yang lagi sokau. Nyaksiin malam ini, Ogut kiduan lagi. Gak usah